Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدر صدرك كمسلمين سمم يا رحمة الله سبحانه وتعالى. Betapa seorang mukmin itu yang sudah sepantasnya bagi dia adalah bisa mengambil pelajaran dari perkara-perkara yang terjadi di sekitarnya dan di sekelilingnya, di mana sebetulnya apabila seorang mengambil pelajaran dan ibrah, banyak sekali kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang bisa mengubah keimanannya apabila dia mau jeli, apabila dia mau meneliti, dan dia tidak melihat zahirnya, tidak melihat antara sebab dan musabab saja, namun kemudian melihat siapa yang menjadikan sebab tersebut terjadi, siapa yang ada dalam mentakdirkan peristiwa-peristiwa tersebut. Maka betapa beruntungnya seorang mukmin yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa dan kejadian. Tidak hanya kemudian dia terdiam, terpaku, tidak dapat mengambil pelajaran seakan-akan tidak mengerti, tidak dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerna dan memahami apa yang sebetulnya terjadi, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari takdir-takdir tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari, maka beliau tersentak dan segera merasa takut, segera melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ketika itu beliau merasa takut, bukan dibikin-bikin, bukan dibuat-buat, betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian alam tadi. Itulah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan keimanan kita. Yang apabila kita terjadi gerhana matahari mungkin lupa untuk sholat, yaitu sholat khusuf. Namun kemudian mungkin sibuk untuk melihat kejadian alam tersebut. Padahal sebenarnya disunnahkan dan diharus atau kemudian dibimbingkan dalam syarat Islam adalah kemudian bersegera menuju masjid. bertabarruk, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan menonton, bukan kemudian sibuk mengamati dari gerhana matahari tersebut ataupun gerhana bulan. Maka di antara yang seharusnya kita dapat mengambil pelajaran dari ini, yaitu apa yang terjadi di kota kita ini, yang walaupun terlihat sepele bagi orang-orang yang memang tidak diberikan basirah, dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bisa dibilang kota kita ini sudah mengalami kemarau, karena sebetulnya tidak biasa untuk kemudian terjadi kekeringan yang selama ini, dan bahkan mungkin banyak yang sudah merasakan dampaknya. Yang alhamdulillah di rumah saya sendiri belum pernah mati, alhamdulillah masih merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak resmi bagaimana? Belum ya, belum mati ya. Belum ada yang mati ya. Masih raka. Alhamdulillah. Ya itu juga. Ya. Ya, di beberapa tempat sepertinya yaitu sudah kekurangan air. Itu adalah kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicabut dari kita. Yang apabila kita mau mengambil pelajaran, ya tentu kembali kepada pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui saja. Bahwasanya itu dikarenakan dosa-dosa kita, dan kemudian kita butuh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang mungkin kelihatan sepele apa yang kemudian terjadi Allah alam beberapa hari, tapi kalau saya sendiri baru merasakannya kemarin, baru melihatnya dan mengamatinya kemarin, mau pulang dari mengajar, pulang ke rumah mendekati zuhur, itu kok seperti ada kabut atau asap ketika akan menaiki bukit. Itu rumah saya di Gria semuanya. Mereka akan naik dari 6.13 itu kok lain di pemandangannya, tidak seperti ini biasanya. Ketika dia mati, memang ini ada asap, lumayan tebal. Lumayan tebal. Dan hari ini, bukan hanya di rumah saja yang sedia mati, tapi di tempat mengajar juga ternyata terlihat asap lumayan. Ya, walaupun masih bisa dikatakan tipis, tapi lumayan. Tidak pernah kejadian seperti ini sebelumnya. Dan sekarang tadi waktu berangkat menuju Talim ini ternyata di mana-mana ya. Ternyata di mana-mana seperti itu sepertinya ya. Apakah ada yang mati? Apa ini yang terjadi sebetulnya? Kebakaran hutan di mana ini, Pak? Itu disengaja atau kan, tidak? Disengaja. Siapapun oknumnya, seharusnya setiap orang yang kemudian merasakan dampaknya, dan sudah merasakan dampaknya sebetulnya kita ini, anak atau istri sudah mulai, yaitu apa? Terlihat mesin-mesin, pilek-pilek. Siapapun yang kemudian melakukannya, ambillah itu untuk diri kita sendiri. Itu karena dosa-dosa kita. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ini terlihat remeh, tapi wallahu a'lam, apakah kemudian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berhenti pada taraf ini ataukah semakin meningkat, kita tidak tahu. Hendaknya sejak dari awal ketika masih seperti ini asapnya, masih seperti ini yaitu gangguannya, kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak Allah Subhanahu wa taala berberat cobaan tersebut atas kita, musibah tersebut atas kita, dengan cara betul-betul kita bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, ma nazalat bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubah. Tidaklah turun suatu cobaan kecuali dengan yaitu dosa yang dilakukan oleh Allah, Allah, dapat yang manusia yang tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Ini yang terakhir yang kita bisa yaitu ambil, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sambil kita terus bersabar atas musibah yang menimpa tersebut, walaupun ini musibah yang ringan, musibah yang terkategorikan belum musibah yang berat, namun seharusnya seorang mukmin betul-betul tersentuh. Hidup hatinya ketika melihat keadaan yang seperti ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saya, jangan kemudian menunjuk kepada orang lain, bagi saya harus segera bertaubat, harus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu harus hidup hatinya. Jangan biarkan hati ini kemudian ketika tiba tersentuh dengan perkara-perkara seperti ini, jangan dibiarkan kemudian berlarut-larut seperti itu. Itu hatinya sedang sakit. Hati kita yang sedang sakit. Ambil ibrah, ambil pelajaran dari kejadian tersebut. Pupuk hati kita dengan keimanan. Apabila kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kejadian-kejadian alam tersebut, betapa beruntungnya kita, betapa kemudian banyak faedah keimanan yang akan kita petik setiap saatnya, setiap harinya. Maka jadi mungkin kita bisa nasihatkan pada awal pertemuan ini, dan juga mungkin yaitu nasihat untuk selalu kemudian pada saat-saat seperti ini penting untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita, yang kemudian kesehatan tersebut adalah modal bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan duniawi ataupun kemanfaatan agama. Tentu saja kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kesehatan tersebut. Jaga kesehatan pada saat-saat dan kesempatan seperti ini. Kita akan lanjutkan apa yang kita sebutkan dari kitab Al-Shalihin. Yaitu dalam bab muraqabah, bab tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di sini penulis masuk ke dalam hadis yang ketiga yang dibawakan dalam bab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Ats-tsalitsu yang ketiga. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, "Kuntu qarfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman." Dahulu aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Itu menumpang, membonceng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkendaraan di atas kendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Hunayf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pemuda, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang pendek namun kemudian faedahnya sangat besar. Dalam setiap kalimat kita bisa menggali dari kalimat tersebut faedah yang besar apabila kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Ihfa billah yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfa billah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendatangi Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini apabila mereka berkumpul, yaitu manusia seluruhnya, apabila berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu perkara, tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan suatu perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala atapkan atas. Artinya manusia seluruhnya kalau berusaha untuk menolong seseorang dengan satu perkara yang mereka sudah tetapkan, kita akan menolong bulan supaya bulan ini terbebas misalnya dari penyakit ini, semuanya berusaha untuk menolong bulan tersebut. mereka tidak akan dapat menolong fulan kecuali memang apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya itu akan terjadi, maka terjadi. Apabila tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka dapat menolong fulan, memberikan manfaat kepada fulan, maka tidak akan terjadi. Qala wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepada engkau dengan suatu perkara sedikit apapun, mereka tidak akan kemudian memberikan madarat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Jadi seluruh manusia itu kalau kemudian berusaha untuk semuanya itu mengeroyok satu orang untuk kemudian menimpakan madarat kepada satu orang tersebut dalam perkara kecil lah. Semuanya mau menusuk duri, semuanya ini satu seluruh manusia ini menusuk satu duri kepada seseorang misalnya. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Walaupun cuma satu duri yang ingin ditusukkan. Ya nanti kita akan mengambil faedah dari hadis ini secara lebih lengkap. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah terangkat pena-pena, itu pena-pena takdir, sudah diangkat wajah pada suhu, dan telah kering catatan-catatan, lembaran-lembaran, itu lembaran-lembaran catatan takdir, sudah diangkat atau sudah mengering, itu maksudnya tidak bisa diganti lagi. Qala rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, wa qala, dan at-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih. Hadis yang hasan sahih. Dan memang ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian dibawakan riwayat yang selanjutnya yang dari hadis yang sama, kemudian ada lafaz-lafaz yang lainnya yang mungkin bisa kita ambil faedahnya juga. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain At-Tirmidzi yaitu riwayat para muhaddits yang lain, para ahli hadis yang lainnya. Itu di sini disebutkan bahwasanya riwayat yang ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha tajidahu amamaka." Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapan. Ta'arraf ilallahi firraqani ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan rokok, yaitu dalam keadaan lapar. Maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan sulit, yaitu dalam keadaan sulit. Wa'lamanna ma akta'aka lam yakun min sibaka. Dan ketahuilah bahwasanya perkara yang luput darimu tidak akan bisa menimpamu. Yang luput pasti luput, baik itu musibah luput dari kita, ya memang sudah kita tetapkan untuk luput dari kita, ataupun suatu perkara yang merupakan kemanfaatan yang ingin kita dapatkan, apabila kemudian ditetapkan bahwasanya itu luput dari kita, kita tidak dapat meraihnya, maka ya sudah, kita tidak dapat meraihnya. Sampai kapanpun kita berusaha untuk meraihnya, tidak dapat meraihnya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthika, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Jadi misalnya rezeki seseorang didapatkan oleh dia tidak akan luput, tidak akan salah kemudian rezeki tersebut diberikan kepada orang lain. Ataupun musibah menimpa seseorang itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan luput kemudian musibah tersebut salah ditimpakan kepada orang lain, tidak akan luput. Ya memang apa yang menimpa kita adalah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas kita, itu intinya. Baik itu musibah ataupun kenikmatan, apa yang menimpa kita itulah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan apa yang luput dari kita yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa itu luput dan tidak menimpa kita. Qala wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Apabila ada kesabaran pasti ada pertolongan. Wa anal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya jalan keluar adalah bersama dengan adanya kesulitan. wa annahu al-usri yusran, dan bahwasannya bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini hadis yang agung, beberapa kalimat yang pendek namun tentu saja maknanya mendalam. Ya, kalau memang mau diterapkan dalam diri seorang hamba, maka betul-betul dia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas di sini secara lebih mendalam. Di mana di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkendara di belakang Nabi, membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini menunjukkan betapa tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika itu adalah seorang yang masih muda. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sudah, yaitu tua umurnya ketika itu, sudah umur 60-an atau kurang lebih segitu, 60-an ketika yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada bersama beliau, maka umur beliau itu 60-an, mendekati akhir dari hidup beliau, akhir hayat beliau. Dalam keadaan Ibnu Abbas ini adalah seorang yang berumur ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sekitar 15 atau 16 tahun. Tapi ketika kejadian ini mungkin lebih kecil lagi, ya, lebih muda lagi, mungkin 14 tahun, 13 tahun. Tapi begitu tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mau membonceng seorang anak-anak, ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang anak yang cerdas, diajari dengan faedah-faedah ilmiah yang mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebetulnya tahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak bisa mencerna dan memahami seluruh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan. Tapi paling tidak dia mengingatnya, dan kemudian nanti akan bisa memahami apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka inilah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping juga bersemangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajari sampai pun anak-anak kecil, tidak diremehkan anak-anak kecil, ya. Dan inilah yang seharusnya kita betul-betul jadikan pedoman, ya. Kita mengajarkan agama, menanamkan akhlak, menanamkan akidah. Jangan menunggu seorang sudah tamat dewasa. Jangan dianggap anak-anak kecil itu kemudian sudahlah ini nanti itu bermain saja. Biar sekolah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dia, ilmu duniawi, matematik, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Kemudian lalai kita dari bosnya dia juga membutuhkan itu wejangan, siraman, rohani, pengetahuan tentang agamanya supaya menjadi benteng bagi dia ketika bertumbuh kembang itu supaya tidak menyimpang sana kemari. Terikut yaitu syahwat bersama teman-temannya misalnya terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menanamkan yang seperti ini, ya, kepada anak-anak kecil. Padahal ini permasalahan-permasalahan yang besar, ya, yang dibutuhkan tidak hanya oleh anak-anak kecil, tapi orang-orang dewasa itu membutuhkan yang seperti ini, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, disampaikan kepada Ibnu Abbas dalam keadaan umurnya masih 14 tahun, 15 tahun. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazuka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Yaitu dimaksud dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga agamanya, menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul menjalankan syariatnya, kewajiban-kewajiban dikerjakan, keharaman-keharaman pun ditinggalkan. Ini yang minimal, ini yang minimal, yang wajib. Itu apa? Menjalankan kewajiban dan meninggalkan keharaman ini minimal. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ini. Adapun di sana ada tingkatan yang lainnya. Penjagaan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang mustahab, yang sunnah. Itu menjaga perkara-perkara yang diperintahkan, tapi tarafnya hanya sunnah saja, berwajib. Tapi kalau boleh dijaga, tetap kaidahnya sama. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepada kita. Maka jangan disamakan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang hanya melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kepada orang yang melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Jangan disamakan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang itu lain tingkatannya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan manusia, yaitu menggolongkan umat Islam ini yang mewariskan kitab dari orang-orang yang terdahulu, yaitu umat-umat yang terdahulu. Bahwasanya di antara mereka adalah فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, di antara mereka ada yang menggolongi diri mereka sendiri. Yaitu memang dia adalah Allah seorang yang muslim, tapi kemudian Allah menggolongi diri sendiri dari segi tidak melaksanakan kewajiban. Beberapa kewajiban tidak dia laksanakan. Atau kemudian terjatuh kepada keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang pertama. Menggolongi diri sendiri. Dengan perbuatan aniaya tadi berupa dosa. Meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Pertengahan. Iktisad itu sebenarnya dalam bahasa Arab bisa diartikan ekonomi, yaitu apa? Yaitu cuma pertengahan, yaitu hanya melakukan kewajiban saja dan meninggalkan keharaman saja. Ada pun perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang makruh. Jadi dia kalau memperhatikan ya sunnah, ya sudahlah sunnah dikerjakan, mendapatkan pahala, tapi kan ditinggalkan tidak mengapa, tinggalkan. Dia meninggalkannya. Ini perlu dia seperti itu. Tinggalkan, ditinggalkan, ditinggalkan. Banyak perkara sunnah yang bisa dikerjakan, semua ditinggalkan oleh dirinya. Banyak perkara yang makruh, banyak kemudian apa? Dia terjatuh dalam perkara-perkara yang makruh itu. Cuma makruh saja, cuma makruh saja. Dan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi, wasabiquna bil khairati innallaha. Dan orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Itu dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang paling tingkat yang paling tinggi ini betul-betul bersemangat. Kewajiban dilakukan, keharaman ditinggalkan, sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Biiznillah, ini semua dengan izin Allah. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka penjagaannya pun tidak sama. Penjagaannya tidak sama antara orang-orang yang kemudian hanya melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman saja, dan orang-orang yang betul-betul menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dari taraf yang wajib dilakukan, kemudian taraf yang mustahab, taraf yang sunnah juga dijaga oleh dirinya. Maka ini lebih besar, lebih kuat bagi penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang seperti ini. Dan kenapa kemudian kita mengatakan bahwasanya ikhfadillah, menjaga jagalah Allah fil maksiat, menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala? Kok tidak kita tafsirkan dengan zahirnya saja menjaga Allah? Ya karena kita tahu dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala ghani, maha kaya, tidak butuh tidak butuh untuk dijaga, tidak butuh untuk ditolong, tidak butuh untuk apapun. Ibadah-ibadah yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Apapun yang kita lakukan dari amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk dijaga. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk dijaga, namun yang butuh untuk dijaga adalah agama Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga batasan-batasan syariatnya. Dan juga yang termasuk penjaga terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk berdakwah. Ya. Untuk berdakwah itu termasuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, penjagaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam lafaz ini ihfazillah. Jagalah Allah. Kemudian faedah yang didapatkan ketika seorang menjaga Allah yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ini ada dua tingkatan. Yang pertama, penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Penjagaan terhadap hartanya dijaga supaya tidak yaitu binasa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertambah. Penjagaan juga terhadap badannya supaya sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, tidak tertimpa musibah apalagi cacat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijaga dalam keluarganya, tidak ada keluarga yang harmonis, kemudian juga anak-anak yang beriman, anak-anak yang soleh, istrinya pun seorang istri yang solehah. Ini penjagaan dalam sisi ya duniawi. Dan juga keluarganya dari sisi musuh keluarga yang sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun dalam keluarganya. Ini tingkatan yang pertama. Namun kemudian yang lebih tinggi adalah tingkatan yang kedua, yaitu menjaga Allah Subhanahu wa taala terhadap agama seorang hamba. Yang seharusnya ini yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala itu dijaga dalam agama kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan dan dijaga dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya qalbal qulub tsabbit qalbi ala din, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, wa hayy dzatul qulub balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, wa hayy dzatul qulub balikan hati, hadapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjagaan dalam sisi agamanya. Dan juga dalam satu doanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yaitu dengan lafaz wa la taj'al musibatan fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam perkara agama kami. Dijaga agamanya dari musibah. Jangan sampai dia terjatuh kepada akidah-akidah yang tidak benar, akidah-akidah yang tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pula dia terjatuh kepada kemaksiatan yang maksud kepada Allah, yang kemudian menjadikan dirinya betul-betul tidak dapat terlepas dari kemaksiatan tersebut. Itu yang seharusnya diinginkan oleh seorang hamba, penjagaan dari sisi agamanya. Yang tidak bermanfaat seorang dijaga dari sisi dunianya, keluarganya sehat, hartanya banyak, kemudian juga badannya pun sehat, kuat, tapi semua kenikmatan tersebut dia manfaatkan untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban-kewajiban sosial yang tunaikan dalam agama ini. Tidak bermanfaat semua penjagaan duniawi. Maka seharusnya seorang betul-betul Kita meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Taala, yang ini adalah penjagaan dari sisi agamanya. Jadi ini, jadi ketika kita menjaga yaitu syarat Allah Subhanahu wa Taala, melaksanakan kewajiban dan menjauhi keharaman, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk diselamatkan dari sisi agama kita. Jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Jangan dijadikan supaya hati kita itu yaitu tergantung dan tidak dapat lepas dari kemaksiatan tersebut. Ataupun kemudian jangan sampai terjatuh kepada akidah-akidah yang rusak. Atau wala'iyadubillah, jangan sampai seorang menjadi murtad dari agama Allah. Kalau bila Allah Subhanahu wa Taala tidak menjaganya, bisa saja, mungkin saja itu terjadi. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ma'asi barinul kufur. Bahwasanya kemaksiatan adalah suatu yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Sedikit demi sedikit dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, semakin lepas penjagaan Allah Subhanahu wa Taala kepada dia, tidak kemudian dia bisa aman, maksudnya ternyata dia awalnya mukmin, kemudian jadi musyrik atau kemudian kafir. Ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bahu bil amal fitnah, kal kibtail al mukmin." Bersegeralah kalian dalam beramal, karena takut terhadap fitnah-fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam. Itu potongan malam seperti apa datangnya? Maghrib, masih agak terang. Sudah malam, tapi masih agak terang. Malaysia lebih gelap lagi. Kemudian potongan yang selanjutnya lebih gelap lagi. Seperti fitnah-fitnah yang takut ini. Coba-coba yang terjadi seperti itu. Semakin hari, semakin lama, semakin mendekati ujung dunia, semakin mendekati akhir dunia ini, semakin banyak, semakin gelap, semakin kemudian kita kabur mana yang benar, mana yang salah. Kita ilal mukmin. Maka apa yang dipesan kepada Rasulullah? Bagi bil amal, bersegeralah untuk beramal. Yusbihu rajulun mu'minan fa yumsi kada. Bisa jadi seorang itu dalam pagi harinya masih mukmin. Ini hadis Rasulullah. Pagi hari masih mukmin, kalau sore harinya sudah kafir. Bisa jadi pula kemudian disebut sebaliknya, pada sore hari masih mukmin, pada pagi harinya sudah kafir. Ya bi'u dinahu bi aradil matnya. Dia menjual agamanya ya, dengan harta benda duniawi. Ya. Ini yang kemudian menarik dia, kemudian terjatuh ke barang kekufuran. Ya. Misalnya memang dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala, ya. Yaitu dia kemudian tertarik dengan kehidupan dunia ini. Tertarik dengan kehidupan dunia ini ya, berupa harta bendanya, kedudukannya, jabatan dan lain sebagainya. Maka ini harus kita lakukan, banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa Taala, menjaga Allah Subhanahu wa Taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menjaga diri kita. Jangan merasa aman. Para sahabat yang paling mulia sekalipun, Umar radhiyallahu anhu, selalu bertanya kepada Hudzaifah. Siapa Hudzaifah ini? Hudzaifah ini seorang sahabat yang dikatakan sebagai sahibus sir, yaitu seorang yang memegang rahasia yang diceritakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bercerita tentang perkara rahasia kepada Hudzaifah ini. Termasuk nama orang munafik, Hudzaifah mengetahuinya. Maka Umar berkata, "Astaghfirullah ya Hudzaifah, aku minta kepadamu dengan nama Allah ya Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diriku termasuk dari kalangan munafik?" Umar, bukan kita, Umar radhiyallahu anhu. Maka kita ini, jangan masalah. Ya, dari kemudian kemunafikan dan kekufuran, ya. Jaga cara Allah Subhanahu wa Taala yang wajib, yang haram ditinggalkan, apabila bisa lebih dari itu, maksudnya ditegakkan juga yang makruh ditinggalkan. Maka itulah kemudian yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan juga kemudian di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.